Mitra Bisnis Pasar FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini sesi terakhir dalam Kafis Break dengan topik bagaimana memulai bisnis, startup. Tapi saya juga ingatkan untuk Anda sudah ada menanyakan informasi seminar dan lokasi untuk ketemu nanti dengan Bang Kafi dalam seminar Marketing Ilmu Macan, Anda boleh telepon ya di 633-9160. Informasi lengkap ada di sana. Bang Kafi, ini udah ada beberapa SMS yang masuk, banyak banget nih. Ada yang menanyakan ketika ingin mulai bisnis muncul rasa takut gagal. Bagaimana menyikapi mengatasi rasa takut gagal itu? Lalu juga ada yang bilang, kalau tadi sempat disebutkan memulai bisnis tuh mulailah dari yang hobi kita dulu. Tapi gimana kalau nggak punya hobi? Ada ya orang nggak punya hobi gitu ya? Sebenarnya begini, kemungkinan besar dia tidak ada sesuatu yang dia secara passionate gitu loh. Dia punya ambisi yang sangat luar biasa. Jadi dia pasti ada yang suka sesuatu gitu. Tapi mungkin ada sesuatu, tapi gak sampai menggebu-gebu. Jadi misalnya gini, dia bukanlah kolektor perangko. Yeah. Atau dia bukanlah ini. Tapi dia pasti dari sekian banyak itu ada satu yang mungkin dia suka banget. Hobi gitu nyanyi, loh. Hobi tidur. Iya, bisa aja gitu kan ya. Jadi Anda tetap harus mencari, kalau tidak punya hobi, tapi sesuatu yang Anda minati, Anda sukai gitu loh. Oke. Nah, itulah sebabnya supaya jangan takut dan gagal, Anda start small. Yes. Gitu loh. Kalau kecil, yang penting kan Anda startnya kecil. Kalau istilahnya Anda bilang, kalau saya ya hilang 1 juta lah misalnya gitu. Oke. Jangan bisnis tiba-tiba mau 100 juta. Jangan sampai ada orang kan bisnis gitu loh. Kayak kemarin ada salah seorang bilang gini kepada saya, ngirim email kepada saya gini, Pak, saya mau buka bengkel gitu loh, tapi saya gak punya modal. Tapi kakak saya baik hati. Dia bilang, udah aja rumah saya, rumahnya, rumah kakaknya dijual gitu, digadein dan buat modal untuk bikin bengkel. Saya bilang, waduh, resiko banget gitu loh. Kalau sampai gagal, nanti dia hubungannya sama kakaknya kan jadi berantem. Walaupun kakaknya sekarang si Rido-Rido aja. Iya. Karang ya. Terus gimana dong? Ya, jadi saya bilang, mungkin tidak harus seperti itu. Saya bilang mungkin Anda bisa melakukan sesuatu yang kecil-kecilan. Tidak harus melibatkan sampai harus ngejual. Buka bengkelnya tetap buka, tapi jangan harus melibatkan sampai jual rumah. Kadang orang ini maunya bisnis kelihatan besar dulu ya Bang ya, padahal harusnya kan mulai dari kecil dulu sampai nanti bertumbuh gitu. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang orang maunya langsung glamor, itulah sebabnya usaha franchise yang sepele itu tidak dilirik orang. Kebanyakan orang tuh meliriknya usaha franchise dari luar negeri, mereknya luar negeri, karena dianggap kalau berbisnis yang kecil-kecil kayak rumah makan Padang kagak glamor. Padahal omsetnya belum tahu ya. Oh, Marta, sehari tuh bisa. Ini masa gue pengusaha pecel lele. Dia nggak ngeliat bahwa bisnis itu glamor. Itu hanya sekedar gengsi kita, atau itu banyak di negara-negara lain juga orang-orang seperti itu untuk memulai bisnis, Bang? Harus melihat yang glamor dulu gitu. Iya, mereka melihatnya bahwa kalau nggak glamor, nggak keren, nggak catch on gitu loh. Oke. Ini kita ke Ani nih, Bu Ani di Semarang ya. Akhir tahun lalu saya sudah mulai bisnis catering diet karena sesuai dengan kuliah saya dan dengan modal tabungan sendiri. Sudah promosi, tapi kok sampai sekarang belum dapat job juga. Gimana ya? Karena butuh tenaga pemasak dan kurir, saya butuh modal lebih besar. Lalu bagaimana menyiasati hal ini? Iya, nah ini kan seperti ini. Seringkali orang berpikir seperti ini. Jadi mungkin kan yang bisa dia lakukan adalah misalnya salah satu ide dari caranya begini. Dia nyarilah perusahaan catering yang sudah ada gitu loh. Tapi dia outsource. Jadi kan Anda kan sekolahnya sekolah Boga nutrisi. Kali ya, udah ya nutrisi. Dia kan sekolah nutrisi. Jadi dia yang develop brandnya, dan dia yang develop ininya, menunya. Tapi masaknya biarin aja ke catering ini, tapi pakai merek-merek gitu loh. Nah itu loh, memanfaatkan bisnis orang lain yang lebih besar kan bisa sharing segalanya ya Bang dalam bisnis itu ya. Saya dulu waktu saya masih sekolah gitu loh. Saya pernah bisnis karangan bunga. Wow. Jadi saya nyari karangan bunga, tapi saya outsource. Belinya di Pasar Baru. Terus lo jual lagi gitu ya? Gue ganti mereknya dong. Dahsyat. Oke, sebenarnya banyak sekali SMS yang sudah masuk tapi belum terjawab. Minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi. Jangan lupa Anda boleh kirimkan SMS Anda maupun teleponnya ya. Untuk saat ini saya akan informasikan dulu nih, selamat untuk Bapak Ari di 08188 pas-pas-pas, lalu Ibu Mary di 0818074 pas-pas-pas. Mbak Ani di Semarang 0857 pas-pas-pas, dan Bapak Nelson tadi yang sudah menelpon kami ya. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan buku Biang Penasaran dan t-shirt keren ala Kafis Break. Dan sampai di sini Kafis Break bersama saya Dona Oriza dan Bang Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Break bersama si Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kafis Break.